Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi tadi ke Parigi, lalu pulang melihat Janur. Saya tidak berpantun lagi karena sudah dihabiskan Pak Gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di mana-mana kalau saya tausiah itu mobilnya langsung ke belakang pentas, langsung masuk tangga naik ke atas. Tapi hari ini ditakdirkan Allah jauh. Masalah jalan kita biasa, tapi melewati lautan manusia yang begitu cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bumi para habaib, ini bumi para ulama. Mereka diajarkan sopan santun, adab tata krama. Dalam perjalanan dari tempat parkir ke belakang pentas, entah berapa yang kakinya terinjak, berapa tangannya terjepit, saya akan dihisab di hadapan Allah. Saya memohon maaf, bukan kesalahan saya. Limpahkan ke panitia. Insyaallah kita semua dimaafkan, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, saya melihat ke belakang karena dari kecil diajarkan, wahai anakku, kata emak saya, nanti kalau engkau sudah besar akan berjumpa dengan orang. Kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah, mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Kalau kau berjalan dengan mereka, jangan kau membelakangi mereka, nanti punggung kau bubisul. Ada habaib yang mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam darah itu turun kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dari Fatimah turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Dari Imam Ja'far Sadiq turun kepada anaknya Ali Al-Raidi. Turun ke bawah sampailah kepada Al-Habib Sayyid Saggaf Ibnul Habib Muhammad Ibnu Sayyid Idrus Saggaf Al-Jufri. Malam tadi saya menyambung tali silaturahim pendiri Al-Khairat. Saya sudah lama tahu Al-Khairat ini karena ketika dulu lulus ke Mesir dapat beasiswa tahun 1998. Di antara yang lulus itu ada nama-nama Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu. Di antara kawan seangkatan saya itu ada namanya, 20 tahun yang lalu kami bersahabat, Ustaz Munif Al-Khairat Pan. Tadi malam baru berjumpa. Maka saya datang kemari bukan menceramahi orang Palu. Siapa yang datang berceramah ke Palu sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Ini negeri habaib, ini negeri para ulama. Maka betul kata Pak Gubernur dalam kata sambutannya tadi, Ustaz Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim yang sudah lama putus 20 tahun yang lalu. Saya ingin melihat bagaimana itu kota Palu. Sebelum sampai saya ketik di Google Palu, enter, mau melihat gambar kota Palu, enter, keluar martil, martil, martil. Ternyata Google tidak bisa membedakan mana martil, mana kota. Itulah makanya kita mesti cerdas. Kadang-kadang HP-nya sudah cerdas, smartphone, tapi orangnya tidak cerdas. malam ini kita menyambung tali silaturahim Abdul Somad yang datang dari Nun, jauh di sana, Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Kami tinggal dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah kerajaan Melayu bernama Siak Sri Indrapura. 1723 1723 1723 seorang sultan bernama Sultan Syarif Qasim diabadikan namanya menjadi nama airport, salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sultan, menjadi penguasa, orang yang punya kekuasaan menyebarkan agama Islam. Ditakdirkan Allah saya sampai ke negeri ini, nama airportnya pun begitu sampai saya lihat SIS Al-Jufri, juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka tidak datang ke negeri kita, andai mereka tidak dikirim Allah ke kampung halaman kita, baik di Palu maupun di Sumatera, mungkin hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Tapi hari ini alhamdulillah, mau yang datang dari Riau Sumatera maupun di Palu Sulawesi Tengah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, an asila ila qarabati rasulillah, menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan Rasulullah. Ahabu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung sali silaturahim kepada keturunanku sendiri, saudaraku sendiri, pamanku, paciku, keluargaku. Lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika habaib tadi datang, saya cium tangan mereka. Jangan sampai ada fitnah. Apa ini cium-cium tangan? Jangan-jangan ustaz ini ada kelainan ini. Datanglah seorang sahabat Nabi yang titelnya radhiyallahu an. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad, lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum, baru sebagai titel LCMA. Tapi ini orang titelnya radhiyallahu an. Namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Allah memberi dia gelar As-Sabiqun al-Awwalun, yang dulu pertama masuk Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Wal ansar, dari kalangan ansar. Mereka itu radhiyallahu an, Allah meridai mereka. Tapi ketika berjumpa dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, keluarga Rasulullah, datang Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, padahal umurnya masih muda, umurnya lebih muda daripada Zaid. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritakan supaya jangan nanti jadi berita hoax. Jadi nanti kalau ada yang ngejek di internet, ngapain itu Somad cium tangan Habib? Sudah tahu alasannya kan? Balas. Kata Ustaz Somad dalam ceramahnya begini. Apa kata dia? Sebentar ya. Ini MP3-nya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala yang bisa menimbulkan fitnah harus diklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Semua yang saya lakukan ini, itu Ustaz Somad katanya mengajarkan Indonesia yang beradab, katanya umat Islam yang sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kenapa dia berani membelakangi para habaib, membelakangi Bapak Ketua MPR, DPR, membelakangi Bapak Ketua Pengadilan, membelakangi Bapak Kapolda? Kenapa dia membelakangi tokoh-tokoh masyarakat? Coba lihat rekamannya, masih bisa diputar di awal. Sebelum maju tadi, saya menghadap mereka dan mengangkat tangan, dan mereka mengangguk. Coba lihat, yang merekam bisa putar lagi. Ketika berdiri tadi, saya angkat tangan dan mereka mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Seandainya mereka waktu saya gini mengatakan tidak, maka saya ceramah begini. Tapi karena mereka mengangguk, maka saya maju. Mengangguk berarti setuju. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Maka bapak pun kalau minta izin ibu gitu juga. Kalau bapak nanti gini, ibu ngangguk, jalanlah. Maksudnya izin keluar kota. Bapak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dulu anak-anak gadis kalau mau menikah, bapaknya datang mengutus utusan ke kamar, nanya, anak gadisku, itu anak lajang meminang dari luar, kau setuju apa enggak? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Dulu begitu. Anak gadis sekarang enggak mau jawab ya aja atau ya banget ya. Sopan santun tata krama diajarkan. Ini semua saya jelaskan detail dari awal supaya apa? Katanya Ustaz Abdul Somad itu orangnya on time, tepat waktu. Buktinya terlambat. Qori sedang baca Quran dia baru sampai. Bukan kesalahan saya. Yang salah siapa? Saya enggak tahu. Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Semuanya salah, semuanya salah. Mau pakai baju putih, salah. Ustadz kemana-mana kok pakai baju putih aja? Gak punya baju lain ya? Ganti-gantilah bajunya. Akhirnya malam ini di Palu pakai baju batik Kaili. Masya Allah. Saya jelaskan, mana tahu ada yang nanya, Ustadz beli baju batiknya di mana? Datanglah ke Palu. Sorban Ustadz yang kemarin mana? Ini kok tiba-tiba berubah malam ini? Ini hadiah dari Habib Sagaf tadi malam. Ambil barakah. Mengambil barakah, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari sedang mengukur bayang-bayang. Selama ini kau sangka kau tinggi Abdul Somad, selama ini kau sangka kau hebat. Ternyata yang tinggi bukan badanmu tapi karena matahari condong bayang-bayangmu nampak panjang. Selama ini kau sangka hebat, bandingkan dirimu dengan Habib, tidak ada apa-apanya. Pendiri Al-Khairat, sampai universitas, sampai perguruan tinggi, dan kemarin sore berceramah di sekolah Al-Azhar, itu pula murid salah satu kiai Tuan Guru Rustam, salah satu dari murid Habib guru tua, muridnya menjadi ulama, anak-anak muridnya menjadi ulama besar, datang kemari mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran iktibar wahai Abdul Somad. Ustaz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai sejauh mata memandang, sampai tidak terlihat di mana ujungnya. Ini keliling, tak nampak di mana ujungnya. Apalagi karena mata ini silau. Ustaz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustaz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek. Ah, ini aneh, Ustaz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustaz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustaz Somad, lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas, melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Saleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustaznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar aja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas. Sampai turun ke bawah, saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri, kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara, saudara. Seperut, seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut. sesatu, seprun. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seprun. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu prun. Prun siapa? Prun Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari prun Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu gak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, gak ada Tuhan. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. A, teis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dia yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau tapi Allah. Lahul mulku. Kalau kau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumin, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumin, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang mampu bisa mengumpulkan orang puluhan ribu? Tadi saya dengar Habib Hussein berbisik dengan Pak Ketua Yayasan, berapa ini? Awalnya kita kan ngundang 10 ribu, ya. Ini nampaknya 30 ribu. Saya tidak pasti entah 10 ribu atau 30 ribu. Yang ragu hitung sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas beginilah masyarakat Palu mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil drone, naikkan ke atas, ambil gambar dari pojok ke pojok, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Masukkan ke Instagram, tunjukkan ke Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Miligram. Lihatkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Begini orang Palu mengkaji ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat pertanyaan, acara apakah ini? A, dangdut. B, kampanye. C, enggak tahu apa. Pasti semua akan salah menjawab. Apa kata mereka? Pasti ada penyanyi yang pakai rok setengah tiang kan? Pasti ada penyanyi perempuan yang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang kan? Mereka salah, mereka keliru. Malaikat yang berjaga malam ini besok subuh akan menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu dan pada yang tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang kau lihat tadi malam? Kami melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Di depan halaman Masjid Agung Palu. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton bareng Manchester United Liverpool. Tidak. Mereka hanya duduk berzikir mengingat Allah, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan sambutan pemimpin mereka Bapak Gubernur, melihat wajah-wajah para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari pikiran hati mereka selain daripada zikir dan pikir. Kalau dia diam, dia sedang berzikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia berkata, kata-katanya zikir. Bapak Ibu, perhatikan teman di sebelah. Kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bicara, berarti dia berzikir. Kalau ada teman di sebelah ngomong, itu sedang berzikir. Kalau ada yang diam aja, itu sedang berpikir. Kalau sampai keluar air liurnya, terlalu dalam. Tapi saya yakin orang Palu tidak ada ngaji sampai tertidur, itu tidak ada. Orang yang pengajian sampai tertidur, dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua kurang gizi. Di Palu tidak mungkin kurang gizi. Makanan-makannya bergizi. Sampai malam ini saya menyeberang tadi, turun dari jembatan kuning ke bawah, masih saya lihat banyak jual ikan. Ikan besar-besar. Ustaz Somad perlu tahu, di Palu ini ikannya mati cuma sekali. Saya heran, kok matinya sekali? Rupanya di kota-kota lain sudah mati berkali-kali. Mati dipukul sekali, dikulkas sekali, dikuali dua kali. Karena yang kemarin sudah dingin, dipanaskan lagi. Api di sini, Masya Allah, bergizi, sehat. Jadi kalau ada yang ngantuk pengajian, bukan karena dia tidak bergizi, tapi diganggu setan. Maka yang orang diganggu setan itu cara membangunkannya dengan takbir. Oke, kalau nampak di sebelah agak mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Lihat sebelah lagi ngantuk, Allahu Akbar. Tapi yang sudah bertakbir hati-hati juga. Jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk, teman sebelah kiri kanan balas dendam. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pokok pangkal yang pertama yang perlu kita jaga adalah silaturahim. Saya dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ketua DPR, apa hubungan Ustaz Somad? Kami tidak satu suku, kami tidak satu bahasa, tapi kami disatukan oleh sama-sama manusia keturunan Adam alaihi salam. Adam punya anak banyak sekali, sampailah kepada generasi kita. Ustaz Somad, kalau memang Adam itu manusia, punya anak-anak manusia, kenapa wajah anaknya berbeda-beda? Ketika banjir bandang Nabi Nuh, habis semuanya mati, tinggal tiga, Sam, Ham, Yafis. Ham hitam, itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Yang satu lagi Yafis. Yafis itu tidak bercorak kulitnya, putih, putih. Sedangkan Sam itu yang disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Yahudi, itu Sam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yaqub. Yaqub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya anak, namanya saudara laki-laki Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza, disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim AS punya anak laki-laki bernama Ismail. Ismail punya keturunan, sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, mengalir darah Ibrahim dalam diri Ismail alaihi salam. Lalu kita ini keturunan yang mana, Pak Ustaz? Sam, Ham, Yafis. Kita ini gabungan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Makanya kita antara dua, yang satu sawo matang, yang satu kuning langsat. Ada juga sawo matang hampir busuk. Terserahlah mau kulitmu apa. Kalau di Palu ini tidak terlalu banyak nampak perbedaan. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, Minangkabau, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Kaili, rupa wajah kulitnya hampir mirip-mirip. Tapi ketika berdoa di samping Ka'bah, di Padang Arafah, tanya Bapak Ibu Haji Hajjah kemarin, melihat berdoa di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lihat di sebelah kanan, putih. Di sebelah kiri, kelebihan warna. Tapi yang mulia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari zakarin, laki-laki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad, walaupun kau tinggi di atas, walaupun kau yang diundang ceramah, kau belum tentu paling mulia. Mungkin di sana ada dia orang biasa, ibu rumah tangga. Dia bukan LCMA, dia tidak pernah di Kairo di Mesir. Tapi dia takut kepada Allah, maka dia jauh lebih mulia. Makanya saya selalu berkata, jamaah semuanya, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun kau bukan ustaz, walaupun kau bukan orang mulia, tidak punya jabatan dan kedudukan serta harta, tapi hatimu bersih, kau takut kepada Allah, doakan Ustaz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ceramah baru setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.15. Sebelum naik tadi saya lihat jam duluan, 8.15. Sekarang jam 9. Sudah 40 menit saya ceramah. Andai tidak saya lihat pun jam, saya bisa menebak berapa menit saya ceramah berdasarkan beberapa jari kaki yang kesemutan. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa berceramah tegak berdiri. Hari ini suara masih lantang. Padahal tadi pagi di Parigi, tadi berceramah sebentar, kultum singkat di antara majlis zikir Habib Saleh. Tapi ternyata Allah masih berikan suara, Allah masih berikan tenaga, Allah masih berikan. Ini dipinjamkan Allah. Kupinjamkan pada engkau suara, Abdul Somad. Suara ku berikan kau menggelegar, walaupun daging agak kurang. Tadi malam silaturahim dengan sahabat-sahabat, kami sangka Ustaz Somad itu besar, kata dia. Ternyata tak terlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak lihat bentuk rupa wajahmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah hatimu. Wa a'mal, etos kerjamu, apa yang sudah kau buat, apa yang sudah kau lakukan, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dinilai. Kalaulah dinilai dari ototnya, tentu banteng masuk surga. Kalau dilihat dari tegapnya, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat dari putihnya, telur ayam lebih dulu masuk surga. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan etos kerja amalnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok anak sekolah gak mandi pagi. Ditanya sama guru, kamu gak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah dan yang dilihat hanya hati kita, Pak. Harus seimbang juga. Makanya kalau kita bercermin, melihat wajah di cermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Penting wajah, penting tubuh, penting penampilan fisik. Bukan tidak penting, andai, ini berandai nih. Andai saya malam ini datang ceramah pakai kaos oblong, pakai celana jeans, sobek lututnya, pakai helm, kacamata hitam, lalu naik ke atas. Are you ready to rock? kira-kira ini ustaz waras apa enggak ya? Ini masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini negeri habaib, negeri ulama. Maka pakailah pakaian yang sopan, Ustaz Somad. Saya pakai peci, saya pakai batik, saya pakai sorban. Kenapa Ustaz ceramah pakai sorban? Saya pernah coba ceramah enggak pakai sorban, panitia nanya, Ustaznya mana? Maka dengan pakai sorban, sudah diketahui, oh ini Ustaz. Ustaz ini enggak sopan. Ini kan negeri ulama, mestinya Ustaz pakai kain sarung. Kenapa pakai celana? Jawabannya, coba kalau saya pakai sarung tadi. Dari tempat parkir ke sini. Tanggal itu sarung. Maka saya pakai celana. Ini harus saya jelaskan. Padi, begitu ditarik, gimana? Salah masuk. Mundur lagi ke belakang. Untung saya pakai celana. Pokoknya sedetil apapun kalau sampai menimbulkan fitnah, itu harus saya jelaskan. Tapi Allah tidak melihat kain sarungmu, tidak melihat jubahmu, tidak melihat celanamu. Yang penting kau melihat. Tapi tentu di antara yang paling mulia adalah orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat para habaib, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut Nabi. Ujung rambutnya masa ikut Nabi, Pak Ustaz? Mereka pakai sorban. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Nabi memakaikan sorban kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memakaikan sorban kepada anak-anaknya. Anaknya memakaikan sorban kepada cucunya. Sampai kepada Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memakaikan sorban. Sayyid Muhammad memakaikan sorban kepada anaknya. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan saya datang ke majlisnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia tahu, ini Abdul Somad datang. Iya. Dikumpulkannya murid-muridnya. Hai murid-muridku, kata beliau pakai bahasa Arab. Ini orang yang 5 hari yang lalu aku perlihatkan videonya kepada kalian. Habis sholat subuh kemarin, hari Selasa, kalian ingat? Habis sholat subuh, aku lihatkan videonya. Ini ustadz dari Indonesia, namanya Abdul Somad. Hari Selasa yang lalu kalian di videonya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak sampai satu pekan, tidak sampai satu minggu. Hari Selasa aku tunjukkan videonya. Hari Ahad dia datang. Ini orang yang kuceritakan 5 hari yang lalu. Begitu Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia perintahkan muridnya, ambil khudzul imamah, khudzul imamah, ambil sorban. Dibawa sorban, dipakaikan ke kepala saya. Wah, ya pun pakai. Dipotu. Cuman saya enggak ngelihat hasilnya. Begitu siap saya tengok, hilang hidung saya. Ini saya jelaskan kenapa Ustaz tidak ikut sunnah pakai sorban. Saya suka pakai sorban. Cuman kadang saya ini tidak tahan panas. Makanya tadi Habib Soleh ngasih saya topi yang tidak ada kainnya. Pokoknya semuanya bisa keluar udara. Tadi saya pakai, malam ini saya pakai peci lagi. Tapi ini pun berlubang juga atas. Mereka, para habaib, dari atas pakai sorban. Pakai jubah putih. Jubah putih. Kenapa dipakai jubah putih? Karena warna kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai baju putih? Ini banyak jemaah pakai baju putih. Kalau pakai baju putih, kotor cepat kelihatan. Kalau pakai baju hitam, enggak nampak kotor, cuman kawan enggak tahan. Mohon maaf yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, pulang langsung mati. Oh, Ustaz Somad hebat. Bukan hebat, ajalnya memang sudah sampai. Jangan tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai menyinggung orang, menyindir orang. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya, keluar begitu saja. Tak pernah saya rencanakan, tak pernah saya programkan, tak pernah saya pikirkan. Apa yang diterima, berangkat tadi keluar dari kamar hotel, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini makhlukmu, yang akan kusampaikan ini sabdamu, yang kusampaikan ini firmanmu, yang menyuruh nabimu. Aku tak punya daya, aku tak punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Menghadapi orang sebanyak ini, kalau kita katakan saya, aku, bisa stres. Banyak orang bisa menghadapi orang banyak, santai aja dia. Apa kabar bro? Rupanya sudah pakai sabu-sabu. Tenang men, ternyata udah makan pil anjing gila. Kekuatan yang paling kuat bukan dari pil, bukan dari narkoba. Kekuatan yang datang dari Allah. Maka kita katakan kalau Allah sudah mau, Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa. Tu'izzu man tasha. Diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau kau melawan, wa tuzillu man tasha. Direndahkannya kau serendah-rendahnya. Sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Balikkan kepada Allah. Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi. Ta'al ya Bilal, ta'al. Mari kemari Bilal. Bilal datang mendekat. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah masuk duluan. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau yang putih, kau yang ganteng, kau yang gagah, yang perkasa. Tidak ada apa-apanya engkau dengan sendal Bilal. Sendal Bilal sudah masuk surga, sedang engkau STJ, status tak jelas. Mana tahu nanti pulang dari sini sendalnya hilang, jangan sedih, mungkin sudah masuk surga duluan. Pulang dari sini nanti, pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai. Dan kalau ada nampak tisu tutup botol, ambil, masukkan ke kantong. Setelah keluar nanti, masukkan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke laut. Banyak ikan paus mati gara-gara makan botol. Tapi pampung, masukkan ke tong sampah, buang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Habis wudu, sholat sunat. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang kaum tua, nahdlatul ulama, perti tarbiyah Islamiyah, al-jam'iyatul wasliyah, al-khairat, itu ada titik persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama bermazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i melafalkan niat usolli sunnatan wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Yang belum melaksanakan, laksanakan. Yang sudah melaksanakan, istiqamah, balasan pahalanya. Bilal diangkat derajatnya karena amal sholat sunnat wudu. Yang diurus itu sholat sunat wudu, bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu 2 rakaat afdal utama. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal yang bisa menolong selain daripada amal-amal saleh. Itu yang dibawa menghadap Allah. Yang lain tinggal semuanya. Kebesaran tinggal. Kau pakai jubah kebesaran tinggal. Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL. Tinggal. Yang paling kau sayang, topimu tinggal, sorbatmu tinggal, batikmu tinggal, celanamu tinggal, jam tanganmu tinggal, cincinmu tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau tahajud di waktu malam, Allahu Akbar. Ustaz, sebaiknya saya sholat sunat hajat kapan ya Pak Ustaz? Malam. Sepi, semua orang sedang tidur. Wannasu niyam, semua manusia tidur. Saat itu kau berdoa sunyi, sepi. Dulu jam 2 malam sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah. Gol! Ternyata jam 2 malam pun orang nobar, nonton bareng. Sekarang tidak ada lagi malam, tidak ada siang, full. Cobalah lihat WhatsApp jam 1, jam 2 typing, mengetik, mengetik, mengetik, typing, mengetik. Gak berhenti. Mau tidur WhatsApp, sebelum tidur WhatsApp, sedang mengigau tidur pun WhatsApp. Nauzubillah. Hubungan silaturahim kita sekarang sudah banyak yang rusak. Dulu waktu anaknya akikah kamu datang, datang. Saya doakan. Waktu dia nikah kamu datang, datang. Waktu dia meninggal kamu datang, datang. Sekarang orang sudah enggak datang lagi. Waktu anaknya akikah kamu datang, enggak. Terus saya cari di FB-nya, selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin, amin, amin, amin. Kemarin waktu di Ewa 5 kamu datang, enggak sempat. Terus saya tinggal cari FB-nya, saya tulis barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin, amin, amin, amin, amin. Kemarin waktu bapaknya meninggal kamu datang? Enggak. Terus gimana? Allahumma firlahu warhamhu afi wa'fu anhu. Amin, amin, amin, amin, amin. Nanti khawatirnya waktu kita mati satu pun enggak ada yang datang. Semuanya nulis amin, amin, amin, amin, amin, amin. Silaturahim kita sudah rusak, saudaraku. Makanya malam ini disatukan lagi. Oh, Ustaz Somad menyalahkan YouTube ya. Ustaz Somad menyalahkan internet ya. YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp tidak salah. Karena jamaah sekalian pun kenal sama Ustaz Somad gara-gara www.youtube.com. Jamaah kenal Ustaz kan gara-gara HP. Jamaah kenal Ustaz kan gara-gara Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Betul, dia seperti pisau saudaraku. Pisau bermata dua, kau potongkan ke ayam, kau potongkan ke bebek, kau potongkan ke itik, kau potongkan ke sapi. Tapi dia bermata dua, bisa juga memotong lehermu. Mati anakmu. Nyawanya tidak hilang, dia tetap hidup, tapi imannya hilang. Anak kecil minta pisau, mama minta pisau, mama minta pisau. Jangan main pisau, nanti luka. Tapi ketika dia minta gadget, kau berikan. Minta motor, kau berikan. Minta mobil, kau berikan. Dia pakai motor sekolah, padahal belum usianya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nabrak tiang listrik, mati. Dia potong itu knalpot. Suaranya menggelegar. Kalau ada orang mau mati, sakaratul maut, mati kontak. Dia lewat di masjid, orang sedang sholat. Wainil maudubi alaihim walambalin. Kebetulan ada bapak yang latah satu, mampus. Amin. Mati kontan. Siapa yang salah? Ustaz Somad, tolong ajarkan saya doa. Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang membelikan handphone gadget siapa? Saya. Yang ngasih uang supaya dia dapat pulsa siapa? Saya. Yang belikan 4 giga paket siapa? Saya. Sekarang anak kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Kamu yang salah. Setelah salah kamu salahkan saya. Setelah itu kamu masukkan ke pesantren. Di pesantren dia tidak berubah. Setelah itu baru kamu katakan, ternyata pesantren sarang teroris. Memangnya pesantren laundry? Pesantren bukan mesin cuci. Pesantren bukan pakaian kotor, busuk, kau masukkan keluar jadi bersih. Dulu, anak yang paling cerdas, anak yang paling pintar, itu yang dimasukkan ke pesantren. Orang-orang semodel Imam Syafi'i. Bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau ke masjid, telinganya dia sumbat. Dia tutup telinganya. Kenapa? Waktu ditanya, Imam Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Aku khawatir kalau aku buka telingaku, maka semua yang aku dengar, aku ingat. Ke masjid, keluar masjid, ingat semua. Beda dengan kita. Apa yang saya ceramahkan tadi, pasti banyak yang gak ingat. Orang saya yang ngomong aja gak ingat. Imam Syafi'i kalau baca buku, baca halaman ini, yang ini dia tutup. Kenapa engkau tutup Imam Syafi'i? Karena kalau aku baca ini, aku hafal juga dan aku paham, mengerti isinya. Kita sudah dua kali tiga balik, enggak juga paham. Bolak balik, itu saja pertanyaannya. Ustaz, apa hukumnya kalau pakai celana lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai jubah lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai mata kaki? Padahal pertanyaan itu sudah saya jawab berkali-kali. Itu kan sudah saya jawab. Enggak ingat Pak Ustaz. Memang manusia ini, manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa isi pengajian. Lupa apa yang dibaca. Lupa apa yang dizikirkan. Lupa apa yang dikatakan. Nasya. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kampung. Itu apa namanya? Amnesia. Alhamdulillah kita masih belum sampai ke tingkat itu lagi. Kalau ngaji dilihat wajah ustaz, kalau ngaji dilihat wajah Habib, perhatikan bicaranya, perhatikan cara ngomongnya. Ini jamaah bukan melihat kemari, malah lihat kemana-mana. Kenapa mata jamaah ini tidak melihat kemari? Rupanya ada layar besar. Dipasang dua layar. Pantesan mereka tidak melihat kemari. Rupa. depannya ada layar luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Ustaz Somad berceramah, tapi ceramah ini didukung oleh alat-alat peralatan, dan mereka dapat pahala. Boleh jadi pahala mereka lebih besar daripada yang ceramah. Betul? Siapa yang memasang layar besar itu sehingga Bapak Ibu di sana bisa melihat dengan nyata? Siapa yang ini yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini melalui streaming nonton, berapa orang yang di alam gaib sana? Mereka melihat. Yang menekam itu siapa? Nih, anak-anak muda di depan saya ini. Mereka tidak ustaz, mereka tidak LCMA, mereka tidak dari Kairo, mereka tidak tamat Maroko. Mereka tamat dari mana? Saintek. Fakultas Sains dan Teknologi. Banyak orang nanya, kamu tamat dari mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hadis, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hukum Islam syariah, masuk surga. Kamu jurusan mana? Sains teknologi, korslet, kena kabel. Itu semua jalan menuju surga Allah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, lanjutkan. Kalian ambil ceramah ustaz, kalian edit, kalian sebarkan. Anak bapak kuliah di mana sekarang? Bahasa Inggris. Oh, bahasa orang munafik. Enggak sesuai tulisan dengan bacaan. Oh, ini dibaca wan. Mantap. Bahasa Inggris bagus. Datang orang nanya saya, Ustaz Soman, ini anak saya lulus di Sastra Inggris Universitas Indonesia. Tolong Ustaz kasih saran untuk dia apa? Saya panggil, sini. Lulus di UI ya? Ya Ustaz, jurusan apa? Bahasa Inggris. Saya kasih tugas. Baik Ustaz, terjemahkan 5 judul ceramah saya ke bahasa Inggris. Baik Ustaz, insya Allah. Sudah setahun, enggak dikirim-kirim. Yang jurusan bahasa Mandarin, terjemahkan bahasa ceramah saya. Ceramah saya pakai bahasa Indonesia ini, terjemahkan ke bahasa Mandarin. Kalau perlu ada dubbingnya. Hanya cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Sehingga banyak orang yang dapat hidayah. Mereka dapat hidayah bukan karena Abdul Somad. Mereka dapat hidayah karena translator penerjemah bahasa. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi adalah onta merah. Onta merah zaman itu, kalau sekarang mungkin Ferrari merah metalik. Pintunya cuma 2. Harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya, makin mahal. Nanti 2019 keluar mobil gak pakai pintu lagi. Lebih mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi saudaraku. Apa dia? Ketika kau ajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tetangga ibu gak pakai jilbab, yang salah tetangganya atau ibu? Kalau ada bapak temannya belum juga ke masjid, yang salah bapak atau temannya? Kita selalu menyalahkan orang. Dia yang salah, tetangga saya salah. Yang salah kita. Kenapa enggak kita ajak dia pakai jilbab ya, Bu? Jangan urus-urus saya. Ini privasi saya. Jangan urus-urus saya. Pergi sana. Besok datang lagi. Ini jilbab saya belikan bagus loh, oleh-oleh. Jilbab murahan. Pergi bawa sana. Besok datang lagi, pakai ya, Bu. Nanti kalau ibu mati kan? Jangan sampai kepalamu ditutup cuma 2 kali. Pertama saat engkau menikah, yang kedua kepalamu ditutup saat diikat dengan kain kafan, Bu. Malam-malam doakan dia. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya, ya Allah. Kalau tidak juga terkirim berubah dia, kirimkan angin puting beliung biar rata dia dengan tanah. Jangan pernah mendoakan saudara kita yang jelek-jelek. Doakan dia kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menetes darah dari pelipisnya, patah retak giginya, terompah kayunya berdarah, dilempar dengan batu, pecah tumitnya. Tapi apa doanya? Allahumma hdi qaumi berilah kaumku hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau kau doakan satu saja, rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya. Nabi Nuh pernah berdoa, Nabi Musa pernah berdoa, Nabi Isa pernah berdoa. Engkau punya, doakan ya Rasulullah. Tidak, tidak. Aku simpan doa itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafa'at bagi umatku hari kiamat. 14 abad yang lalu dia simpan doa itu untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya? Apa yang sudah kita buat untuk agamanya? Panitia-panitia yang berbuat malam ini mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Dari mulai listriknya, dari mulai drone-nya, dari mulai pentasnya. Mereka tidak dipanggil ke atas. Yang dipanggil protokol, yang pertama qori. Yang kedua ketua panitia yayasan Al-Azhar. Yang ketiga bapak gubernur. Yang keempat Ustadz Somad. Tidak ada dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh pemasang tenda. Mereka tidak dipanggil. Mereka tidak tegak di sini. Tapi boleh jadi pahala mereka lebih besar dari Bukit Uhud. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka jangan pernah merasa kau kecil hati, merasa kerdil. Semua seragam pakaian yang kita pakai itu hanyalah sampulnya saja. Ada bajunya FPI, Front Pembela Islam. Ada bajunya PP, Pemuda Pancasila. Ada bajunya TNI. Ada bajunya Polri. Itu hanya seragam casingnya saja saudaraku. Isinya tetaplah la ilaha illallah. Isinya tetaplah illal ladzina amanu iman wa amilus salihat. Amal soleh. Bukan soman. Amal soleh. Itu yang akan kita bawa. Maka jangan pernah bangga dengan seragammu. Karena sampai masanya seragammu dibuka, akan diganti dengan kain putih, digulung. Setelah itu kau akan dimasukkan ke liang lahat. Dan yang akan kau bawa mati, yang pernah kau lakukan dulu. Kalau pernah kau sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Di Palu ini ada pula nama programnya Palu Subuh Berkah, PSB. Ustadz Munib dan kawan-kawan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Palu Subuh Berkah. Anak-anak muda pun luar biasa, pakai baju pejuang subuh. Hebat. Pas zuhur gak datang. Ini anak-anak kemana? Ini kadang anak-anak muda ini gak mau datang sholat berjamaah ke masjid, gak mau pengajian. Jangan, sekarang kita tidak bisa main biar. Kita mesti jemput bola, kita tanya dia. Hei anak muda, sini sebentar. Kenapa kamu gak mau ke masjid? Ah gak mau lah ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ustadznya jadul. Ustadznya pakai koko. Kami mau ustadznya pakai baju metal. Kami maunya ustadz gaul. Acari ustadz. Di tempat saya ada ustadz pakai baju, pakai jaket kulit, enggak pakai peci. Pakai seragam. Kalau ceramah pakai motor, motornya langsung naik ke pentas. Anak-anak muda suka. Lihatlah ketika ustadz Hanan At-Taqi datang ke Riau. 6.000 datang. Anak-anak gadis semua. Apa? Jam 8 ceramah, jam 6 anak gadis semua. Pas Ustaz Somad ceramah, nenek-nenek semua. Ustaz Muzammil Hasbullah yang imam suaranya mantap itu dari ITB datang. Masya Allah, ramai. Begitu ustaz-ustaz yang lajang yang ganteng ini menikah, mereka nobatkan menjadi hari duka cita nasional. Banyak yang patah hati. Anak-anak muda ini luar biasa potensinya. Ustadz dari tadi cerita anak muda, kenapa anak muda? Orang tua tidak perlu lagi kita ajak ke masjid. Karena memang mereka sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau sudah tua enggak ke masjid juga, kapan lagi mas bro? Anak-anak muda ini yang nafsunya bergelora. Ustadz, kami ini sudah hijrah Ustadz. Terus? Tapi setelah hijrah ini Masya Allah. Dulu sebelum ngaji gak ada masalah. Setelah ikut pengajian Ustadz, begitu pulang sendal hilang. Kadang-kadang helm basah kena hujan. Motornya sudah dikunci stang. Terus? Ban depannya sudah digembok. Terus? rantainya sudah digembok terus, ban belakangnya kami ikat pakai rantai besi ke pohon pinang, terus pinangnya dipotong orang. Itu ujian ngaji, saudara. Teman saya masih pakai narkoba, masih pacaran, hidupnya nyaman, enak, gajinya banyak, kirimannya lancar. Itu namanya istidraj. Tidak pernah zikir tapi badan sehat. Tidak pernah sedekah tapi rezeki lancar. Tidak pernah beribadah kepada Allah tapi anak Adam ayam tentram. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umurnya panjang. Aku ulur rezekinya murah. Aku ulur badannya sehat. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'unallah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Tengok, Allah kami tipu. Kami enggak sholat, badan kami sehat. Kami enggak sedekah, mobil kami banyak. Rumah kami besar, mobil kami besar. Bini kami besar. Yukhadi'unallah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah sedang menipu mereka. Adapun kau yang sudah hijrah, kadang-kadang sakit demam panas, Allah ingin menyehatkan engkau, membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Maka husnuzan kepada Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaguha. Sakit hati, gundah gulana, demam, duri menusuk tapak kaki. Itu cara Allah membersihkan engkau dari dosa-dosa. Buat komunitas-komunitas anak muda. Saya beberapa tempat ceramah ketemu. Ustaz, kami dari komunitas. Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Ingin memasangkan jaket ini kepada Ustaz. Mohon berkenan kita buat video pendek endorse. Tolong buatkan endorse. Oke, kita buat endorse. Setelah dekat saya tanya, endorse itu apa? Kasih motivasi, Ustaz. Oke. Kami pasang jaketnya, ya. Pemasangan jaket kepada Ustaz Somad. Saya pakai, tertulis di belakang. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Saya pakai ke airport. Orang yang di launch itu senyum, lihat. Rupanya itu dipakai untuk naik motor. Saya pakai naik pesawat. Anak-anak muda, ini Ustaz kan udah tua. Ya kasih tahu lah maunya. Ustaz, setelah pemakaian ini masuk koper, jangan dipakai. Ada juga anak-anak muda ngajak saya, Ustaz, pakai ini dulu, pakai. Setelah pakai, Ustaz, tolong dilepas lagi. Ini bukan untuk saya, enggak, minjam aja sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita ada anak-anak muda yang hari ini. Tapi kami anak muda ini, Pak Ustaz, nafsu bergejolak. Kawin, nikah, belum mampu Pak Ustaz, banyak-banyak puasa sunat. Kata Nabi, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, belum mampu menikah, falaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga enggak ada. Lawan nafsu. Datang teman, bro, ada cewek cantik, udah enggak kelihatan. Itu yang pakai baju merah, semua yang merah udah kelihatan seperti semangka. Yang pakai baju hijau melon. Kan bisa renang. Yang paling bagus itu renang, berenang. Banyak orang yang stroke disuruh terapi renang. Banyak orang yang sakit disuruh terapi renang. Berenang mahal, Pak Ustaz. Bayar swimming pool berapa satu jam? Sulit, tapi di Palu, di tepi laut. Pergi ke tepi, masuk. Naik ke atas jembatan, nyemplung ke bawah. Berenang. Apalagi kalau kau sampai ke tengah, bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Berenang. Tidak ada alasan anak-anak muda naik ke bukit, naik ke bukit, naik ke gunung, naik ke atas. Tadi saya dibawa oleh Habib Soleh. Malu saya dengan Habib Soleh. Habib Soleh, anak-anak beliau mungkin sebaya dengan saya, tapi beliau dengan tongkat rotan masih sanggup naik ke atas. Saya yang ngos-ngosan. Beliau masih sehat, tapi saya tunjukkan saya masih muda, saya tahan. Padahal di dalam udah keringatan, hancur sekali. Bangga kita. Sehat walafiat badannya. Oleh sebab itu, maka anak-anak muda ini harus terus berjuang. Kalau tidak, siapa lagi ke depan? Anak muda sekarang diserang dengan apa? Dulu Belanda menyerang dengan meriam. Dulu Belanda menyerang dengan senjata. Sekarang tidak berdarah. Tidak ada jantung yang sobek. Tidak ada kepala yang pecah. Serangannya dengan apa sekarang? Dengan narkoba. Narkoba level kelas ekonomi paling murah, lem kambing. Bapak-bapak yang jual bangunan, hati-hati kalau ada anak SMP beli lem kambing. Mereka mau pesta narkoba, kecil-kecilan. Ambil lem kambing, buka tutupnya, tarik. Utus itu urat-urat kepala. Datang Pak Kapolda, tugaskan Kapolres. Datang Pak Kapolres, tugaskan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nangkap tempeleng, kelepar. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah error, sudah putus surat kepala. Makanya bapak-bapak yang jual toko bangunan yang ada, sampaikan tidak menjual lem kambing pada anak-anak. Kalaupun mau, harus ada surat pengantar dari RT RW. Kami tidak beri, Pak Ustaz. Tapi kalau ada ibu-ibu, nenek-nenek jual lem kambing, kami beri. Nenek-nenek, iya. Ternyata nenek-nenek pun ngelem juga. Nah, ini sudah di luar kendali kita. Anak-anak muda ngajinya, mereka pengajian tidak lagi mau ceramah. Mereka bosan monoton ceramah aja. Kami gak mau diceramahi. Kami mau langsung jamaah interaktif. Tanya jawab. Hadirkan anak-anak muda. Besok hadir ya. Pada palu subuh berkah. Kami gak mau ceramah, Pak. Tidak ada ceramah. Pokoknya besok namanya dialog interaktif palu subuh berkah. Dihadirkan tiga narasumber. Pertama polisi. Kedua dokter. Ketiga ustadz. Ah, kan ceramah lagi. Enggak, ustadznya gak ceramah. Ustadznya pokoknya diam aja, baca doa. Nah, pertama penjelasan dari bapak polisi. Kepada bapak dari kepolisian supaya menjelaskan tentang bahaya narkoba. Anak-anak muda sekalian, narkoba ini bahaya sekali. Pokoknya nanti kalian kalau pakai narkoba digantung mati. Ngeri juga ya. Ibu dokter, anak-anak sekalian, sebenarnya narkoba ini tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau disuntikkan terus sering nanti kalian bisa gila. Ngeri juga. Selanjutnya Pak Ustaz, marilah kita sabar. Menghadapi narkoba ini kita harus sabar. Tapi kalau dipakai terus secara sunnah, neraka jahanam tempatnya. Gak ada yang enak ini narkoba. Yang ini bilang mati, yang ini bilang gila, yang ini bilang neraka jahanam. Dialog, anak-anak muda tidak mau ngaji sama orang tua. Gak match kata dia. Kami maunya anak-anak muda aja. Oke, besok anak-anak muda di lingkungan kaji. Palu subuh berkah ngaji. Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Kalau penyelenggaraan jenazah, orang-orang tua gak perlu ikut. Karena mereka yang mau dipraktekkan nanti. Jadi anak-anak muda itu, anak muda. Modal penyelenggaraan jenazah murah. Modalnya cuman kapur barus sama kain putih sama kapas. Itu aja. Mahal Pak Ustaz. Beli boneka 300.000. Boneka untuk praktek mandikan. Gak usah pakai boneka. Cari anak jamaah salah satu. Permisi sama bapaknya. Pak, pak, pak, izin ya anak bapak kami mandikan. Silakan, silakan, silakan. Itu memang bandel anak saya, mandikan. Mandikan, gosok dia pakai sabun. Nanti kalau dia senyum, jenazah gak boleh senyum. Dah, siram. Rekam, rekam di upload di YouTube. Nah, cara memandikan jenazah, campur dulu dengan air, siramkan. Siram pertama, jenazah jangan bersin. Mandikan. Setelah itu dikapankan, setelah dikapankan disolatkan, praktek itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menghadap Allah sampai pada saatnya tiba yang selalu kita mintakan, Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Kenapa itu yang paling mudah kita dengar? Karena waktu azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Yang sudah duduk tidur lagi. Kamu kok gak sholat subuh tadi? Sebenarnya saya mau sholat subuh tadi Pak Ustaz. Terus lagunya terlalu slow. Yang disalahkan orang, tak pernah menyalahkan diri sendiri. Akhirnya muazin disalahkan. Muazin, tolong rubah lagu. Kalau enggak ganti. Besok dia setel as-salatu khairum minan nau. Tetap juga enggak bangun. Kenapa enggak bangun? Tidurnya jam 2. Mana mungkin bangun jam 5? Coba tidur cepat, habis isya tidur. Habis isya kalau ngobrol makruh. Ini acara kita kan habis isya nih Pak Ustaz. Ngaji boleh. Ngaji boleh. Paling lama tidur jam 10. Jam 8 isya, 9, 10 tidur. Saya enggak bisa tidur jam 10 Pak Ustaz, enggak terbiasa. Beli antimu makan. Jam 10 tidur, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam, tambah lagi 1 jam Pak Ustaz, jam 4 tidur, 6 jam tidur berkualitas. Jam 4 bangun, setel itu jam, jamnya buat setel 2, yang 1 pakai jam jadul, tit, tit, tit, tit, tit, tit. Gak juga bangun, setel jam 2, jam yang kedua pakai lagi. Lagu-lagu yang mengingatkan pada Allah. Contohnya lagu mati. Jadi kita dengar, "Aish, mati." Setelah lagu mati. Anak-anak muda kan lagunya itu mati. Kalau untuk ibu-ibu jangan, cukup lagu ya untuk ibu-ibu lah. Bila Izrail datang memanggil jasad terbunuh di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil. Mendengar menggigil, langsung gigil. Langsung mandi, mandi paling bagus. Katanya kalau mandi malam nanti kena penyakit Pak Ustaz, penyakit tulang. Penyakit tulang rematik itu kalau mandinya habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1, jam 2, jam 3 bagus terapi mandi segar. Tanya para habaib, tanya para ulama bagaimana mereka mandi subuh segar. Barulah sholat, habis wudhu, usolli sunnatal wudhu rakaataini. Habis itu sholat sunnat taubat. Dosa kita terlalu banyak. Saya enggak ada dosa. Dosa saya apa? Ketika kau berkata kau tidak ada dosa, saat itu engkau sedang berdosa karena kau merasa dirimu bersih dari dosa. Usolli sunnatan taubat rakaataini lillahi taala. Habis itu baru istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Istrinya terbangun. Mas, nangis kenapa? Dosaku terlalu banyak. Tapi kita enggak pernah buat dosa, bukan sama kamu, sama mantan. Jangan ngaku, ngakunya kepada Allah. Ilahi lastulil firdaw si ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi kau mau masuk surga? Aku tak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku enggak kuat masuk neraka. Jadi kau mau di mana? Ya kalau bisa masuk surga di emperan pun enggak apa-apa. Masuk, masuk. Wala aqwa alannaril jahimi. Aku tak kuat masuk neraka. Zunubi mis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai Palu ya Allah. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih besar. Menetes air mata di tengah malam. Ainani, ada dua. Ainani, ada dua yang tidak terkena azab. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena menangis di tengah malam. Yang satu lagi Pak Ustaz, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur di waktu malam karena menjaga Masjidil Aqsa takut diserang tentara Israel. Saudara yang dulu berperang di Poso bertahan menjaga umat, takut dirusak, dihancurkan, dibakar, diperkosa, tidak tidur 24 jam. Itu mata tidak tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Bagaimana dengan mata yang bergadang karena menonton Manchester United? Siap-siaplah Messi ngasih syafaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tapi kadang kalau nangis sendirian tengah malam gak bisa. Nangis sendirian malam payah, gak terlatih. Makanya hadir program. Nanti datang Habib Syekh pengajian, hadir. Datang Ustadz Arifin Ilham zikir bersama, hadir. Ya Allah, begitu banyak dosa kami, ya Allah. Banyak, di Az-Zikra tuh lihat sama Ustadz Arifin, mau nangis orang. Selesai pengajian, kamu tadi nangis? Nangis, kenapa? Aku lihat sebelah kanan nangis, kiri nangis. Depan nangis, belakang nangis. Gak enak gak nangis. Kalau nangis sendirian payah. Tapi kalau latihan, beramai-ramai. Tapi ada yang membuat engkau mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa itu? Kapan itu? Bila masanya? Rajulun, seorang laki-laki. Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Khalian, dalam keadaan sepi, sunyi. Fafadhat ainahu, menetes air matanya. Menetes air matanya. Tapi tidak semua air mata menunjukkan takut kepada Allah. Ada satu binatang yang tidak punya pori-pori. Saya karena kepanasan, maka pori-pori mengeluarkan keringat. Tapi ada binatang tidak punya pori-pori. Maka kalau dia makan, berkeringat, keringatnya tidak keluar dari pori-pori. Tapi keringatnya keluar dari mata. Apa dia? Itulah buaya. Makanya buaya kalau habis makan kenyang, dia nangis. Nangisnya bukan karena menyesal, tapi karena kekenyangan. Maka disebut dengan air mata buaya. Tapi jangan sepele dengan buaya. Karena buaya binatang paling setia. Lihatlah orang Betawi di Jakarta. Kalau dia menikah, pasti di depan ada roti buaya. Saya tanya, Pak, Bu, kenapa pakai roti buaya? Buaya binatang paling setia tidak pernah bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air. Tapi kalau sudah naik ke darat, maka dia berubah menjadi buaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang penuh barakah di malam. Tak ada satupun bintang di atas. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bawah semua. Bintang-bintang turun ke bawah. Bintang-bintang itu apa? Yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Andai satu di antara kita ini pulang menjadi hidayah bagi tetangganya. Yang selama ini suaminya belum sholat, pulang dari sini mudah-mudahan suaminya sholat. Yang selama ini istrinya belum pakai jilbab, mudah-mudahan pakai jilbab. Itu istri kamu? Iya Pak Ustaz. Belum pakai jilbab? Sudah Pak Ustaz. Tapi depannya belum? Bertahap Pak Ustaz. Itu namanya jilbab tahap satu. Jadi belakang dulu. Nah ada model begitu. Jadi kita jangan ejek betul. Apa kamu? Ngaji pengajian. Istri belum pakai jilbab? Udah, namanya jilbab tahap pertama. Apa nama istilahnya? Jilbab pasrah tapi tak rela. Masih ada. Nah saudaraku, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah mengejek. Datang seorang perempuan tidak pakai jilbab, lipstiknya tebal, kuteknya tebal, mendengar pengajian Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Selesai pengajian dia datang, Buya, aku ikut pengajian engkau. Enggak apa-apa kata Buya, tapi aku pakai kutek. Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tajam kata-katanya. Kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Artinya apa? Kalau ada orang kuteknya tebal berarti. Alhamdulillah, di Palu tidak lagi ada orang berkutek tebal. Kenapa? Saya enggak ngelihat. Semuanya sudah bersih kepada Allah SWT. Ini Ustaz ceramahnya ini untuk siapa nih? Untuk satu agama. Jadi yang tidak seagama Islam jangan tersinggung dengar ceramah ini. Salah sendiri kenapa dengar ceramah saya? Engkau saudaraku bukan satu keyakinan. Engkau saudaraku bukan satu akidah. Tapi engkau tetaplah saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga dengan Kristen. Satu kantor dengan Konghucu. Bertetangga dengan Buddha, Hindu. Batasannya jelas. Wala ana abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abun lakum dinukum. Waliyadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kami sembah Tuhanmu sebulan? Habis itu kau sembah Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tahun, Naham. Banyak sekali Tuhannya. Boleh enggak kami sebegitu? Kata Allah, "Qul," katakan kepada dia. Qul kalau pakai qaf. Qul, katakan kepada dia. Ya ayyuhal kafirun. Wahai kalian yang ingkar Allah itu satu, esa, tunggal, tak berbilang. La a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum abiduna ma a'bud. Kamu pun tak menyembah apa yang aku sembah. Sampai diulang dua kali. Wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Kalau ada imam yang ulang sampai tiga kali, berarti grogi. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kalau ada kita yang ikut-ikutan tradisi agama orang lain? Mantasabba abi qaumin. Siapa yang ikut-ikutan melewati batasan agama, maka nanti di akhirat apa yang akan terjadi? Usyira ma'ahum yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama mereka. Pandang ke kanan, tak ada jamaah. Pandang ke kiri, tak ada umat. Kenapa aku bangkit bersama mereka? Karena engkau ikut-ikutan tradisi. Ini mesti jelas mana batasan seagama, mana batasan sebangsa. Tapi bukan berarti kita teroris radikal. Tidak ada. Kalau adalah teroris yang mengajarkan beda agama dengan engkau, hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan bininya. Tidak ada umat Islam mengajarkan begitu. Semuanya para kiai, tuan guru, habaib, ulama, apa yang mereka ajarkan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makan diberi, rumah dibangunkan, pakaian diberi, diajak berzikir. Apakah Habib Soleh memaksa mereka untuk sholat? Tidak. Kamu yang mau sholat dengan hatimu, sholat. Yang belum, mudah-mudahan dapat hidayah. Diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan maulid, diajarkan burda, diajarkan simtud durar, diajarkan salawat. Yang sebelumnya lagu-lagunya maksiat, yang sebelumnya lagu-lagunya dosa, yang sebelumnya lagu-lagunya zina. Tapi begitu sampai tadi saya di atas, keluar suara yang merdu. Apa lantunan mereka? Apa yang keluar dari mulut mereka? Ya asyiqal mustafa abshir binailil muna. Yang sebelum ini lagu-lagunya membawakan kepada yang tidak diridai Allah. Sekarang berubah menjadi lagu salawat. Artinya apa? Sama-sama juga, tapi beda isinya. Yang satu solawat mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar kemauan, keilmuan, batas usia, umur. Kalau orang tua ya solawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, tegas, enggak pakai lagu. Tapi ada orang enggak bisa, dia ada darah seni. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini ada darah seni. Darah seni tidak dibunuh dalam Islam. Tidak boleh pakai lagu-lagu. Siapa yang pakai lagu? Haram. Imam Masjidil Haram aja pakai lagu. Muazzinnya aja pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada lagunya, ada iramanya, ada intonasinya. Gimana azan enggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagunya, tapi anak-anak sekarang lagunya lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah kau mau lagu apa, tapi jangan sampai lagu Melayu masuk ke azan. Allahu Akbar. Itu gak boleh. Rusak dia jadinya. Sudah ada lagu yang ditetapkan. Nahawan, Jaharka, Sika, Ras. Itu dari Arab yang sesuai dengan intonasi makna. Lagu itu pun kalau merubah tajwid haram. Merubah makharijul Arab. Haram. Tidak boleh. Iyyaka na'bud. Kenapa lama di situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Yang punya suara emas, pakaikan. Belajar burdah, belajar simtuddurar, belajar diaulami, belajar diba, belajar al-barzanji. Baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, apa hukumnya perempuan menyanyikan lagu nasyid? Bagus. Katanya suara perempuan itu aurat, Ustaz. Suara perempuan aurat kalau lemah gemulai. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tidak boleh? Karena ada laki-laki fi qalbihi marad. Dalam hatinya ada penyakit. Kalau dia dengar suara perempuan mendayu-dayu, dia langsung error. Makanya enggak boleh. Makanya nanti kalau ada telepon masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Palu. Palu itu mana? Martel. Mau apa kau? Gitu. Malam-malam buat. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Itu yang membuat muncul perselingkuhan pelakor senior semuanya. Harus jelas. Pak Ustaz, katanya suara perempuan itu aurat. Perempuan kalau bersuara katanya aurat. Suara yang mendesah-desah. Kalau suara menyanyikan solawat, perempuan baca Quran, ya enggak apa-apa. Perempuan lagu nasyid, ada perempuan menyanyikan lagu. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Tiba-tiba ada seorang laki-laki angkat tangan. Mohon maaf Pak Ustaz, ya, tolong perempuan itu berhenti. Saya bersahwat mendengarnya. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar lagu Bismillah tawassal nabilah, tolong ikat, besok pagi saya bawa. Besok pagi saya bawa, begitu sampai ke atas, kami buka pintu, campakkan ke bawah. Mana ada? Tidak ada orang bersahwat mendengar solawat. Berikut ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qari'ah Indonesia, juara internasional, Ibu Hajjah Mariah Ulfa MA. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki. Mohon maaf Pak Panitia, saya bernafsu mendengarnya. Ini orang error. Otaknya sungsang. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang punya darah-darah seni, lanjutkan. Yang punya bakat-bakat seni, salurkan. Selama tidak perbuatan maksiat. Saya suara enggak bagus, Pak Ustaz. Kelihatan dari wajahmu. Tapi tangan saya halus, Pak Ustaz. Saya bisa buat patung. Jangan buat patung. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau buat patung. Jadi tangan seni saya ini gimana? Buat kaligrafi. Kaligrafi masjid. Sehingga ketika melihat kaligrafi itu orang seperti melihat kucing. Mantap, hebat. Dulu kaligrafi yang ada di dinding Masjid Nabawi mau dihilangkan karena kaligrafi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kada ada kaligrafi. Zaman Nabi tak ada kaligrafi. Bid'ah, hapus, hapus. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin dari Al-Azhar Mesir. Ditanyakan kepada dia, "Syekh, apa pendapat Syekh Sya'rawi tentang kaligrafi?" Kata Syekh Sya'rawi, "Coba tengok kaligrafi itu." Ya. Apa yang terlintas di pikiran? Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Kenapa begitu indah tulisannya? Ketika kau lihat kau ingat apa? Ingat Allah. Ketika kau lihat ingat apa? Ingat hamba Allah. Tangannya sama, tapi karyanya berbeda. Yang satu tulisannya indah, yang satu macam cakar ayam. Maka jangan hapus. Sampai hari ini kaligrafi di Masjid Nabawi masih tetap tegak berdiri di dinding-dinding. Tapi menurut mazhab Maliki, kaligrafi di dinding itu hukumnya makruh. Saya lama menung, kenapa kaligrafi di dinding makruh? Ternyata mazhab Maliki kalau sholat wajahnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, wajahnya ke depan. Maka kalau ada kaligrafi di depan, dia kurang khusyuk. Hebat tulisannya. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, mata kita tidak ke depan, mata kita ke tempat sujud. Tapi kawan-kawan, sahabat-sahabat, tolong kalau sholat pakai baju polos. Polos, jangan ada tulisan-tulisan black. Saya sholat di masjid, ada orang buat tulisan, hidup memang susah, jangan bikin susah. Tentu kita di belakang kan, mantap juga. Polos, pakai wajib putih. Apalagi mau dekat-dekat musim-musim ini, jangan sampai nanti sholat tertulis nih, coblos nomor. Tengok-tengok, wah ini lawan politik kita nih. Saudara aku yang dimuliakan Allah, wujudkan Pileg dan Pilpres Damai 2019. Pesan kepolisian. Inna sam'a, gunakan telinga baik-baik. Dengar, dengar baik-baik. Wal basar, pandang baik-baik. Tadi saya ceramah jam 8.15. Sekarang sudah jam 10. 15 menit lagi 2 jam. Inilah ceramah paling panjang. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Lihat baik-baik. Kau punya mata, pandang baik-baik. Renung baik-baik. Dengar baik-baik, siapa ini orang? Lihat baik-baik, lihat. Lihat baik-baik balehonya. Sama-sama aslinya kan? Kalau sama, pilih dia. Kalau tak sama, berarti tak betul. Dari gambar aja sudah bohong. Gunakan telinga baik-baik, pandang baik-baik. Tapi ternyata mata kadang menipu. Buktinya apa? Imam Al-Ghazali melihat kayu di tepi laut. Kayu, tongkat di tepi sungai, kelihatannya bengkok. Begitu didekati bengkok, bengkok. Begitu ditarik, lurus. Mata tertipu, mata menipu. Tidak bisa. Berapa banyak kita lihat perempuan putih, tangannya hitam. Menipu. Kenapa? Karena dempulnya 2 cm. Mata menipu, saudaraku. Telinga kadang berbohong, berdusta. Oleh sebab itu, ada kau punya hati nurani. Nur, cahaya. Hati yang diterangi cahaya. Maka minta kepada Allah, salat istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Tapi saya ini orangnya enggak ngerti, Pak Ustaz. Tanya habaib, tanya alim ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang baik. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, nanya. Jangan mikir sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Tanya, tanya para ulama kita. Sedangkan sahabat Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Apalagi kita yang tak punya ilmu, dhaif, lemah, miskin, papa, tak punya apa-apa. Maka kita mesti bertanya kepada para ulama. Ustaz Somad, boleh kami tanya? Jangan. Kita tetap menjunjung azas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jangan terjebak dengan hoax. Dengan hoax. Jangan terjebak dengan money politik. Money, duit. Politik, duit, politik. Saya tidak mau nanti dapat telepon dari Palu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memilih calon DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, tapi kami dikasih 100.000, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Jangan kau katakan haram karena tidak dapat. Tapi begitu dapat, lidahmu mulai berkata celat, halam, halam, halam. Ini nampaknya Ustaz Somad ini bersuara lantang karena belum dapat saja. Kalau mulut berisi air, susah untuk berkata-kata. Betul? Kalau sudah mulut lantang bersuara, kenapa sih kosong? Tapi kalau sudah berisi, ketahuan Ustaz Somad karena belum dapat. Nanti kalau sudah mulai diam berarti sudah dapat. Saudaraku, yang paling penting hidup ini adalah istiqamah, bukan istriqamah. Istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Yang laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Kau pilih wakilmu, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD. Sholat berjamaah, tapi sholatnya dari sekarang, bukan sebulan sebelum pencoblosan. Jangan nanti yang datang ke masjid bawa karpet. Bapak ibu saudara sekalian, ini ada karpet satu gulung, tolong pilih saya, ini DP-nya. Kalau menang nanti ku tambah, tapi kalau kalah ingin ku jemput lagi. Jangan bawakan karpet ke tempat kami, karpet kami sudah bagus, mantap. Karpet merah, Ustaz Somad bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Tapi disediakan karpet merah. Masya Allah, macam turun dari pesawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul di nomor Ustaz Somad? Tidak salah lagi. Saya rencana mau mencalek Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, kau perjuangkan tiga. Apa yang tiga itu Pak Ustaz? Pertama, kau keluarkan perda zakat untuk menolong fakir miskin. Yang kedua Pak Ustaz, kau keluarkan perda memasukkan pelajaran agama ke sekolah umum SMP SMA yang tidak punya pelajaran agama. Perda yang ketiga Pak Ustaz, berbusana muslimah bagi muslimah, non muslim jangan kau ganggu. Insyaallah Pak Ustaz, insyaallah Pak Ustaz, nanti kalau saya duduk sana yang tiga ini akan saya perjuangkan. Sudah 5 tahun enggak pernah nelpon lagi. Tapi yang penting sudah ku sampaikan. Hai saudara-saudaraku yang menjadi calon anggota legislatif DPD dimanapun kau berada. Ustaz nunjuk siapa ini? Ini yang di kamera-kamera ini. Nonton-nonton, ini kau yang berjuang di sana. Aku tidak sebut partai kau apa. Aku tidak sebut kau golongan warna apa. Tapi nanti kalau kau mati, yang akan ditanya bukan partaimu, bukan nomormu, bukan golonganmu, bukan warnamu. Yang akan ditanya apa yang kau perjuangkan untuk agamamu. Sudah 2 jam kurang 15 menit saya ceramah. Ada tak ceramah saya ini yang melanggar kode etik negara kesatuan Republik Indonesia? Ada tidak ceramah saya ini yang melanggar agama? Kalau ceramah saya melanggar kode etik negara, melanggar aturan negara, melanggar hukum negara, Bapak Kapolda duluan menangkap saya, betul? Kalau ceramah saya melanggar aturan agama, maka para habaib yang pertama menghukum saya. Mereka pemegang tampuk kekuasaan, ajaran. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan dua perkara. Kalau dua perkara ini kau pegang, tidak akan sesat selamanya. Hadis yang pertama, kitabullah Al-Quran, wa itrati ahli baiti, ahli bait keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, kitabullah Al-Quran, wa sunnati sunnah Rasulullah SAW. Jadi kenapa Ustaz Abdul Somad berceramah? Karena saya ceramah cerita masalah politik. Orang takut cerita politik. Saya jelaskan. Saya tidak mengajak orang ke jalan partai. Saya tidak mengajak orang mencoblos nomor. Saya hanya mengingatkan supaya umat ini cerdas. Kalau umat Islam tidak peduli politik, umat Islam akan dipolitiki. Beda pedagang dengan politikus. Pedagang kalau sudah melihat orang ramai begini, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Wah ini kalau jual sarung laku ini. Tapi kalau politikus tidak. Dia lihat banyak, wah ini dua kursi ini. Umat Islam akan punya kekuatan lewat apa? Sholat subuhnya ramai. Sholat zuhurnya ramai. Pengajiannya ramai. Di sana dia punya kekuatan. Demokrasi. Kita tidak tinggal di negara kerajaan. Kita bukan negara monarki. Mati bapaknya, naik anaknya. Mati anaknya, naik cucunya. Mati cucunya, naik. Bukan. Kita memakai kekuasaan di ujung jarimu saat kau mencoblos gambar. Bismillah. Betul? Kalau tidak ada paku, bawa dari rumah. Ingat, ketika engkau memilih, engkau sedang bersaksi. Banyak orang tidak mau cerita politik karena nanti yang paling enak kan cerita sabar. Pengajian kita malam ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang sabar. Istri kita dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, pembodohan. Goblok, tolol. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anarkis jangan, mani politik jangan, menyebar hoax jangan, ujian kebencian, ujaran kebencian jangan, tebarkan, tunjukkan Islam itu bersih. Islam itu bersih. Ibu ingat enggak? ketika dulu anaknya minta bawa gayung. Mama, mama, mama, belikan gayung sama sabun. Untuk apa, nak? Ini hari cuci tangan internasional. Diajarkan anak kita hari cuci tangan internasional. Padahal kita cuci tangan paling banyak di dunia umat Islam. Berapa kali cuci tangan? Kalau kamu bangun, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun malam, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember. Kenapa? Karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Maka cuci dulu bersih, baru subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, maghrib cuci tangan, asar cuci tangan, isya cuci tangan, duha cuci tangan, tahajud cuci tangan. Sekarang baru tahu manfaat cuci tangan. Nanti 10 tahun lagi keluar hari cebok internasional. Kita sudah lama cebok ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, guru-guru di sekolah mengajarkan kuku jangan panjang. Pemeriksaan kuku. Nih, jangan panjang, jangan panjang. Sekarang anak-anak kuku panjang. Udah panjang pakai kutek. Black kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Telur-telur cacing. Panjang. Saya kalau ngeliat orang kuku panjang, saya heran, ini ceboknya gimana? Pantasan bakwannya tadi lemak. Untung udah makan malam. Jangan diingat besok pagi, bisa muntah. Diajarkan asfaraka kuku inna syaitana yaqudu ma tala minha. Ingat, setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kau mengusir setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan heran, kau mengusir aku tapi tempat kau sediakan 5 seat di sana. Sama dengan orang yang menyediakan patung di rumah. Patung, patung, patung. Tiap hari mengusir setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi. Kata setan, aku kau usir tapi rumahku ada di rumahmu. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung di dalamnya. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu saya terus terang Ustaz Somad, dari jam 8.15 Ustaz ceramah, sekarang sudah jam 10 lewat 5, 10 menit lagi kurang 2 jam. Tidak bisa saya simpulkan. Apa kesimpulannya? Simpulkanlah sendiri. Orang Palu sudah bisa menyimpulkan ceramah ini sendiri. Intinya, tetap kita jaga persatuan, tetap kita sekolahkan anak-anak kita ke pesantren. Meninggal Abdul Somad, mati Abdul Somad, anak-anak kecil yang berlari-lari yang dibawa malam ini, mereka yang akan melanjutkan Islam di Palu sampai akhir dunia. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang punya harta, infakkan pembangunan masjid. Ma'akal tafa'ab naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ab laita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Tanah. Banyak tanah bapak itu. Banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Banyak kebunnya. Banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Kalau dimati, ada yang dibawa? Tinggal semuanya. Tinggal, tapi tanah yang pernah kau wakafkan untuk masjid 1, 2, 3 sak semen. Ada orang yang tidak ceramah, dia tidak pernah ceramah. Sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Dia tidak pernah ceramah nyuruh orang sedekah, tapi dia sedekah dengan tanda tangannya APBD. Jadi sekali tanda tangan ke atas, siap menara masjid. Tanda tangan ke bawah, WC 2. Kira-kira mana yang lebih efektif, ceramah nyuruh orang sedekah atau tanpa ceramah tapi langsung action? Bagus action. Nah, kalau gitu berhentilah saya ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kotak lewat, berikan. Kalau tidak sanggup memberikan, ikut gotong royong. Kamu ngasih berapa sak semen? Saya 100 sak. Kamu? Saya enggak bisa ngasih semen karena saya miskin. Terus saya ikut gotong royong. Kamu? Saya senyum aja. Pilih antara 3. Memberikan sak semen atau ikut gotong royong tanganmu sampai lecet, atau kau senyum berbuat baik. Tasbassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Jangan jadi orang yang ketiga. Ngasih semen tidak, bersedekah tidak, gotong royong tidak, senyum tidak. Masjid sudah selesai baru melihat ini kelihatannya tiangnya miring ini. Kalau ada orang model begini, tangkap kepalanya antukkan ke tiang. Biar lurus otaknya. Kasar sekali Ustaz Somad. Tidak. Kita doakan saudara kita. Ingat, majelis ilmu tidak sempurna sebelum ditutup dengan doa. Ustaz Abdul Somad Al-Fakir tidak berdoa malam ini. Ada para habaib mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Lidah mereka bersih karena zikir. Kita aminkan doa mereka. Jangan lupa, jangan bubar, tenang dulu. Khusyukkan diri, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Besok subuh kita jumpa lagi. Salat subuh berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.